tinggalkan kami. Rumah nan gada usah dilelengahkan saja. Pado manduo di dalam hati sasak di dado. Sansaro kita tak sisir dalam nagari apokadayo. Urang memandang sabalah mato kabake kita. Tagande indah mangkonyo mainan tato. Padang asanan buyung dirantau, rumah nan gadang usah lupo. Kami pandanglah hujan baitu bana kami manangi. Tinggalkan kami, rumah nan gada usah dilelengahkan saja. Pado manduo di dalam hati sasak di dado. Sabalah mato kabake kito. Tagande indah mangkonyo hino mainan tato. Jodiri lupa ujo kami. Pandanglah hujan baitu bana kami manami. Santan no lupo buyang jo diri lupo jo kami. Baitu bana kami manangi. Santan no lupo buyang jo diri lupo jo kami. Pandanglah hujan baitu bana kami manangi.